السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على أشرف أنبياء المرسلين وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه بإحسان إلى يوم الدين وبعد. Hadirin Allah muliakan, alhamdulillah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia yang Allah terus berikan kepada kita. Walaupun dalam kondisi tidak mudah seperti ini, tapi di waktu yang sama ada banyak sekali nikmat yang Allah berikan. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Dan jika kalian ingin menghitung nikmat-nikmat Allah, kalian enggak akan mampu bisa menghitungnya. Ditambah lagi kalau Allah mudahkan, maka semua akan jauh lebih mudah dan menjadi sangat mudah bisa jadi. Oleh karena itu bersyukurlah kepada Allah agar Allah tambah kenikmatan itu. Dan nikmat terbesar adalah nikmat ilmu yang bermanfaat. Karena ilmu itu bukan hanya sekadar maklumat, sebagaimana dijelaskan Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, al-ilmu ma naf'a wa laysa ma hufiz. Ilmu itu yang bermanfaat, bukan yang hanya sekadar dihafal, walaupun hafalan sangat penting dalam agama kita. Tapi bagaimana ilmu itu bisa melahirkan amal ibadah, amal soleh, dan perubahan dalam diri kita. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Ya Allah, berikanlah kami ilmu yang bermanfaat dan lindungilah kami dari ilmu yang tidak bermanfaat. Sebagaimana hadirin, kuatkan syahadatin kita, kuatkan tauhid kita, kuatkan semangat kita mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan inilah makna dari syahadatin kita, la ilaha illallah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Lalu hadirin, perbanyak salawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala nabiyyina wa rasulina sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Hadirin, kita berada di penghujung ayat terakhir dari surat Al-Baqarah, dan kita tuntaskan dengan taufik dari Allah. Sebagaimana yang dibawakan Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Allah berfirman setelah anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Maka tolonglah kami menghadapi orang-orang yang kafir. Jadi hadirin sekalian, tolonglah kami menghadapi orang-orang yang kafir. Jemaah yang Allah muliakan, ini selaras dengan nama Allah Maula, Maulana. Engkau adalah wali kami, penolong kami, yang ngurus segala urusan kami. Baru permintaannya berkaitan dengan makna nama itu, fansurna 'alal qaumil kafirin. Jemaah yang Allah mulia, tolong kepada Allah, agar Allah menolong kita. Pada saat kita berhadapan dengan siapa? Allah berfirman, alal qawmil kafirin. Dan qawmil kafirin ini mencakup orang, semua orang-orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana yang ada di dalam tafsir At-Tabari rahimahullah. Beliau menyampaikan bahwa, atau beliau membawakan keterangan bahwa al-qawmil kafirin ini alladzina jahadu wahdaniyataka wa'abadul alihata wal-andada dunaka wa'ata'u fi ma'asiyataka syaitana, yaitu orang-orang yang mengingkari keesaanmu ya Allah dan beribadah kepada sesembahan-sesembahan selain engkau, dan mereka mentaati syaitan sehingga mereka bermaksiat kepada engkau. Maka kita minta pertolongan kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dan yang menariknya lagi, sebagian para ulama tafsir seperti Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin rahimahullah, beliau mengatakan, dan redaksi atau diksi al-qawmil kafirin ini umum loh, gitu. Umum. Karena umum, maka maknanya mencakup meminta pertolongan kepada Allah dari gangguan syaitan. Dan pada saat kita digoda oleh syaitan, pada saat seseorang itu digoda oleh syaitan, kenapa demikian? Karena syaitan adalah rasul kafirin, pemimpinnya orang-orang yang kufur kepada Allah. Dia itu induknya. Dia yang berada di saf terdepan. Masih ingat ketika Allah suruh sujud lalu syaitan gak mau, atau iblis gak mau? Dalam surat Al-Baqarah ayat 34 dan ayat ini sering kita baca jemaah. Al-Baqarah 34 Allah berfirman, wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adam. وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ. Dan ingatlah ketika kami perintahkan malaikat untuk sujud kepada Adam, dan semuanya sujud kecuali Iblis. Masih ingat ayat tersebut? Kan kenapa iblis enggak mau sujud? Allah berfirman, aba wastakbara wa kana minal kafirin. Karena iblis enggan hadirin. Iblis sombong dan iblis termasuk orang-orang kafir atau pihak-pihak yang kufur kepada Allah. Nah, berarti iblis masuk ke kata al-kafirin. Aba wastakbar wa kana minal kafirin. Nah, itu. Makanya enggak heran sebagian ulama mengatakan ini masuk, dia ini masuk hadirin. Maka ketika doa anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin, ini iblis syaitan masuk dan berada di saf terdepan. Kita minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Agar kita dijaga oleh Allah dan dimenangkan oleh Allah dari godaan-godaan dia. Hadirin Allah muliakan. Dan kita tahu bersama bahwa hari-hari ini tuh dia begitu merajalela jemaah, menggoda, memberikan was-was, menghembuskan kegalauan, paranoid kepada kita, buruk sangka, pesimis. Menakut-nakuti kita. Walaupun tentu saja sebaliknya pun juga kerjanya dia membuat orang tuh meremehkan. Itu juga kerjanya dia. Jadi ada yang digoda agar takut paranoid, dan ada juga yang digoda untuk meremehkan. Dan dua-duanya kata Al-Imam Ibnu Qayyim jalannya si iblis. Dan iblis enggak peduli jadi panik ketakut-takutan atau jadi meremehkan. Yang penting kita tidak bersikap proporsional. Yang penting kita enggak bersikap objektif. Kan gitu jemaah sekalian Allah muliakan. Maka dia yang pertama kali nih, kan itu tadi aba wastakbara wa kana minal kafirin. Iblis enggak mau sujud. Kenapa? Enggan. Dan dia termasuk golongan orang-orang atau golongan orang pihak-pihak yang kufur kepada Allah. Jadi hadirin Allah muliakan, pada saat kita membaca doa ini, jangan lupa hati kita tuh tertuju juga sama musuh kita ini. Anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Apalagi sekali lagi kondisi hari ini hadirin, yang bisnisnya turun, penjualan anjlok, yang di PHK, di layoff dan seterusnya, iblis masuk. ditakut-takuti. Kemiskinan, nggak bisa makan. Lalu dimulai buat cekcok suami istri, nggak ada duit kan. Terus nyari kerja susah, kecuali yang dimudahkan oleh Allah. Terus dihantui demikian, dihantui. Ini masuk tahun ajaran baru misalnya, bingung bayar uang gedung anak nih gimana. Nah iblis main lagi tuh, syaitan. Kita ingat Al-Baqarah ayat 268. Masih ingat ayatnya? Asy-syaitanu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya. Syaitan itu menakut-nakuti kalian dengan kefakiran. Kefakiran. Jadi orang itu dibuat takut, dibuat paranoid, dibuat gelisah. Lalu wa ya'murukum bil fahsya, dan mengajak kalian melakukan perbuatan keji, al-fahsya. Beda dengan Allah hadirin. Wallahu ya'idukum maghfiratan minhu wa fadla, wallahu wasi'un alim. Dan Allah menjanjikan kalian ampunan dan karunia. Allah yang maha luas karunianya dan maha mengetahui. Ya enggak, ini syaitan ya Allah merajalela nih hari-hari ini hadir. Itu yang dari segi keuangan udah digoda. Pembayaran seret susah kan, nagih duit sama banyak pihak hari ini kan susah. Dan kita gak bisa maksa juga. Mungkin kita tahu kondisi dia. Udah jatuh tempo, Pak, maaf saya gak ada uang sekarang. Gak bisa. Ya udah terserah deh. Bingung orang. Akhirnya ditakut-takuti dengan kefakiran sama iblis. Ada lagi yang pengen nikah gak jadi-jadi gara-gara kondisi kayak gini. Mau nikah ditunda lagi gitu. Mau nikah PPKM, masya Allah. Rencananya minggu ini PPKM. Kok PPKM boleh itu nggak? Resepsi boleh nggak mas? PPKM 30 orang ya. Iya, yang undangannya 300 orang kan buyar semua. Yaudah kita tunda. Yaudah gak jadi nikah nanti. Oh itu kan tekanan tuh. Ada yang frustasi, ada yang kesal, ada yang marah-marah, ada yang akhirnya cari jalan belakang, artinya maksiat. Tapi pengen nikah, tuntutan banyak pihak harus sesuai dengan angka undangan yang disepakati dua belah keluarga besar. Gimana nyari 30 orang, gak ada yang mau ngalah. Gak, dari pihak kami gak ada. Pihak Anda gak ada juga. Tapi ini kita hanya 30 katanya. 30 ya mas ya, benar. 30. Yaudah dari penghulunya aja deh ngalah. Ya gak bisa, masa penghulunya gak diundang. Ya bisa dari pihak suami gak, mempelai laki-laki gak mau ngalah, mempelai wanita gak mau ngalah. Akhirnya penghulunya gak diundang, masya Allah. Itu pun cuma kurang satu. Jadi hadirin Allah muliakan, ini juga syaitannya bermain lagi di situ nanti. akhirnya dia ribut gitu, bersih tegang. Karena kan kalau ditunda fulus lagi, benar nggak? Nah ini mau bayar siapa nih? Oh ribut lagi. Itu tuh, Masya Allah. Belum lagi ketika anak-anak belajar di rumah, aduh itu banyak ibu-ibu, ampun ampunan, ya Allah Pak Ustadz, susah banget nih ngadepin anak-anak. Ada juga yang mengatakan, aduh Pak Ustadz ngadepin anak-anak, aduh pegel-pegel, remuk-remuk Pak Ustadz. Tapi anak-anak masih mending, yang paling susah ngadepin bapaknya anak-anak. Akhirnya begitu, ribut lagi. Itu syaitan semua temain tuh jamaah di hari-hari ini. Di hari-hari ini. Belum lagi simpang siur berita hadirin. Akhirnya memancing jempol ini dan lisan ini komentar di kotak yang kita gak tahu ilmunya. Allah berfirman dalam surat Al-Isra ayat 36, wala taqfu ma laisa laka bihi ilmun inna sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Dan jangan akan mengikuti apa yang kalian enggak punya ilmunya. Enggak boleh ngikutin sesuatu yang kita enggak punya ilmu. Enggak boleh komentar di kotak yang kita enggak tahu ilmunya. Enggak boleh nimbrung. Lalu bangun opini, apalagi bangun asumsi, sedangkan kita enggak tahu ilmunya. Kalau udah neliti bicara terus keliru gak masalah, asal Anda punya kapasitas. Siapa ya manusia gak salah? Tapi yang gak boleh itu kita bicara sesuatu yang kita gak tahu ilmunya. Lalu Allah ingatkan, inna sam'a wal basara wal fu'ada kullu ula'ika kana anhu mas'ula. Sesungguhnya pendengaran itu, penglihatan itu, hati itu, semuanya akan dimintai pertanggungjawabannya oleh Allah. Nah, itu. Mata itu kalau kita baca berita-berita yang gak jelas, itu akan dimintai pertanggungjawabannya oleh Allah. Hati jadi hasad, jadi kesel sama orang, padahal beritanya belum tentu benar. Akhirnya ditanya nanti sama, itu kan permainan syaitan semua sekarang. Kan begitu hadirin. Oh pokoknya banyak. Ada juga di sisi lain yang jenuh dengan kondisi sekarang. Jenuh. Akhirnya cari hiburan, tapi hiburannya haram, dalam rangka apa? Mengusir kepenatan. Mengusir tekanan. Harusnya dia kembali ke Al-Quran hadirin. Harusnya dia kembali kepada zikrullah ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Ketahuilah dengan mengingat Allah hati jadi tenang. Ini cari hiburan-hiburan yang haram. Belum lagi syaitan ngajak kita berlebih-lebihan mengerjakan hal yang mubah. Hukum asal awalnya mubah, tapi jadi berlebih-lebihan. Waktu habis, nggak produktif, nggak jelas dipakai buat apa. Seharian nonton yang gak bermanfaat. Kalau bermanfaat dan halal gak masalah. Ini gak bermanfaat, lalu menjurus-menjurus ke maksiat, Itu kan permainan syaitan sekarang. Gitu hadirin sekalian. Oh, banyak sekali lah. Di sisi lain ada yang di rumah sakit. Gitu. Memang berat hadirin sekalian. Ada pihak yang merasa gak tertangani dengan baik. Akhirnya syaitannya membakar emosinya. Akhirnya gak jaga lisan, gak jaga hati. Di sisi lain juga nakes-nakes kita, dokter-dokter kecapean. Letih. SDM gak seimbang dengan pasien yang sakit. Itu juga nanti syaitan masuk lagi ke mereka. Diprovokasi lagi biar emosinya meledak. Jadi saat nanti sama-sama marah. Pasiennya marah, dokternya marah. Dan siapa sutradara di balik itu semua? Syaitan. Enggak mudah memang. Makanya banyak-banyak doa. Dan kita juga doakan kita yang jemaah yang sehat tuh hadirin, doakan semoga yang sakit itu diberikan kemudahan oleh Allah, disembuhkan dan bisa tertangani dengan baik. Terus juga jangan lupa doain nakes kita jemaah. Doakan dokter-dokter kita, perawat-perawat kita dan semua unsur tenaga medis itu capeknya minta ampun. Letihnya luar biasa di hari-hari ini. Belum lagi kalau rekan-rekan sejawat mereka ada yang positif. Itu kan tamparan lahir batin hadirin. Tamparan lahirnya begitu teman seperjuangan positif, dia harus diisolasi. Berarti pekerjaannya numpuk, kita harus cover. Sedangkan nakes terbatas. Itu secara lahir, secara fisik, secara psikis. Kita tahu teman kita positif, itu kan syaitan main lagi. Dibuat down kita. Apalagi kalau kita beberapa hari ini berinteraksi sama dia, dibuat paranoid lagi. Waduh, luar biasa nih. Godaan-godaan syaitan hadirin. Kan begitu. Atau secara umum masyarakat kan gitu hadirin. Ada orang positif, lalu beberapa hari ini kita berinteraksi sama dia, lalu langsung syaitannya bermain lagi. Padahal kita belum tentu positif juga. Kan penularan itu dengan izin Allah jamaah. Penularan dengan izin Allah tabaraka wa ta'ala. Tapi syaitan memainkan peran ini. Hati-hati besar. Terus syaitan buat kita cari siapa pihak yang bisa kita salahkan, gitu. Terus gitu diadu domba, dibuat ribut segala macam nih. Oleh karena itu hadirin yang Allah muliakan. Ini yang perlu kita tanamkan dan ini yang perlu kita camkan. Hari-hari ini tuh serangan-serangan syaitan tuh banyak sekali dan variannya itu dari mana-mana. itu hadirin Allah muliakan, kita harus minta pertolongan kepada Allah. Benar-benar deh hadirin, kalau kita gak minta pertolongan kepada Allah, ini akan menjadi mimpi buruk bagi kita. Oleh karena itu, terus minta pertolongan dan minta pertolongan kepada Allah Jalla wa'ala. Jadi ingat selalu, ini induk dari keburukan syaitan itu. Banyak anta maulana fansurna, fansurna ala al-qawmil kafir. Ini Allah, tolong kita ya Allah, tolong kita ya Allah. Dari pihak-pihak yang kufur kepada engkau dan yang berada di saf terdepan adalah iblis dan syaitan-syaitan itu. Masih ingat surat Al-A'raf ayat 17 hadirin? Al-A'raf 17. Apa kata iblis itu? Thumma la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an shama'ilihim wala tajidu aktsarahum syakirin. Allah berfirman, thumma la'atiyannahum, lalu aku pastikan, aku pasti mendatangi mereka untuk menggoda mereka dari arah depan. Wa min khalfihim, dari arah belakang. Wa an aymanihim, dari kanan. Wa an syama'ilihim, dari sisi kiri. Wa la tajidu aktsarahum syakirin, dan kau tidak akan mendapatkan mayoritas mereka bersyukur. Bayangkan hadirin, ini iblis menyatakan bahwa yang selamat hanya minoritas. Wala tajidu aktsarahum syakirin. Ini kan bahaya banget jemaah. Sangat-sangat bahaya. Datangi dari depan, dari belakang, dari kanan, dari kiri, dan kau tidak akan mendapatkan mayoritas mereka itu bersyukur dan taat. Ini kita rasakan khususnya di hari-hari, diserang dari depan, dari belakang, dari kanan, dari kiri. Belum lagi ketika misalnya orang yang kita sayangi sakit, syaitan akan goda kita untuk menyalahkan diri kita sendiri. Ini kesalahan saya. Sampai orang tua positif. Ini kesalahan saya. Sampai anak saya positif. Padahal enggak juga. Dan kalau salah taubat, tapi terus akhirnya hancur dia tuh. Terus pintu laut dibuka. Laut apa? Andai saja. andai saja saya lebih ini, andai saja saya ini, andai saja saya jagain mama, andai saja saya kawal ayah, andai saja, andai saja, andai saja. Dan pintu andai saja itu semakin kuat ketika laqadarallah ayahnya meninggal, ibunya meninggal, atau anaknya meninggal. Semakin andai saja, andai saja, andai saja. Wah, itu bisa hancur bertahun-tahun. Hadirin Allah muliakan. Kan itu banyak terjadi, jamaah. Makanya kan hadirin Allah muliakan. Masih ingat? Apa arahan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam? Nabi kita sallallahu alaihi wasallam menyatakan dalam hadis Muslim, "Wa in asabaka syai'un fala taqul." Dan apabila Anda tertimpa sesuatu, jangan pernah mengatakan. Jangan pernah mengatakan, "Law anni fa'altu kadha," atau "Law anni fa'altu kadha." Kadha wa kadha. Kalau saja aku melakukan itu, andai saja aku melakukan ini, andai saja aku berbuat ini, andai saja aku berbuat itu, pasti enggak kejadian atau ini. Jangan pernah buka itu. Walakin qul qaddarallahu wa ma syaa fa'al. Tapi katakanlah, ini sudah ditakdirkan oleh Allah, dan apa yang Allah inginkan pasti terjadi. Fa inna law taftahu amala syaitan, karena ucapan andai saja itu membuka kerjaan buat syaitan. Jadi andai saja, hadis Muslim, ini membuka lapangan pekerjaan buat syaitan. Itu. Maka begitu, andai saja saya enggak ini, andai saja saya bagus, andai saja itu, siap-siap aja kita berantakan. Karena kita membuka lapangan kerjaan syaitan, kita undang syaitan untuk bekerja di dalam diri kita. Ya hancurlah kita, jamaah. Dan ini yang sering terjadi. Andai saja saya lebih maksimal, andai saja saya nemenin papa, andai saja saya mengawal mama, andai saja saya lebih cepat, andai saja saya lebih perhatian, andai saja saya lebih ini, andai saja saya punya waktu lebih. Waduh, itu syaitan mainkan, hadirin. Syaitan itu santapannya syaitan, dia bisi sama syaitan. Nabi yang mengatakan itu pintu syaitan, itu buka kerjaan buat syaitan. Ya Allah, syaitan itu kita gak usah undang, dia datang, hadirin. Ini kita buka kerjaan buat dia. Kita gak buka lapangan kerjaan aja, dia datang, dia ngegarap tuh. Ini kita kasih kerjaan buat dia. Ya hancurlah diri kita. Andai saja, andai saja. Terus gimana? Gimana nih Pak Ustaz, saya tuh benar-benar lalai. Ya udah, cut masa lalu, cut. Katakan qaddarallahu ma syaa fa'al, lalu perbaiki sekarang. Minta pertolongan kepada Allah. Makanya ingat tadi surat Al-Baqarah 268. Coba kita ulang. Wallahu ya'idukum magfiratan minhu wa fadla. Wallahu ya'idukum magfiratan minhu wa fadla. Allah janjikan ampunan. Janjikan ya'idukum. Tapi kesalahanku fatal sama orang tuaku, Pak Ustaz. Allah janjikan ampunan buat Anda. Ampunan. Minhu wa fadla. Allah janjikan ampunan. Andai saja, atau andai saja ini ditembakkan ke orang lain, andai saja tertangani dengan cepat, andai saja tertangani dengan baik, andai saja rumah sakit yang pertama tadi mau terima anakku atau kakakku atau temanku, sahabatku atau orang tuaku, tapi yang rumah sakitnya gak bisa terima, hadirin. Dokternya udah jungkir balik, misalnya demikian. Tapi syaitan, andai saja itu, akhirnya dendam sama pihak lain, dendam besar. Padahal pihak lainnya mungkin bukan gak mau bantu, tapi gak bisa bantu. Katakan qaddarallahu wa masya'a fa'al. Ini sudah Allah takdirkan, dan apa yang Allah inginkan pasti terjadi. Emang jalannya udah begini. Lalu cut masa lalu kita, jangan berandai-andai. Lalu perbaiki kesalahan kita. Perbaiki kesalahan kita. Perbaiki kesalahan kita. Allah tetap janjikan ampunan. Wallahu ya'idukum maghfiratan minhu wa fadla. Allah janjikan ampunan. Dan bukan hanya ampunan, karunia. Karunia. Kita bukan hanya punya harapan, tapi punya peluang untuk jadi jauh lebih baik. Karunia. Anda masih bisa berekspektasi tinggi kok. Aku merasa anak paling gak berbakti, Pak Ustadz. Andai saja aku bisa lebih perhatian. Ya, Anda masih bisa jadi anak yang berbakti. Tapi ibu udah gak ada. Emangnya terputus apa? Nabi SAW bersabda, idza mata ibnu adam inqata 'amaluh. Jika anak Adam wafat, terputus seluruh amal ibadahnya, kecuali tiga diantaranya, waladun salihun yad'ulah. Bisa. Anak yang soleh mendoakan dia, doain tuh orang tua kita yang dalam kubur, doain, insya Allah jadi anak yang berbakti. Waladun soleh yada'ula, anak yang soleh yang mendoakan orang tuanya, khususnya ketika orang tuanya meninggal. Sebagian ulama mengatakan, kalau Anda ingin melihat sesoleh apa diri Anda, salah satu indikatornya sebanyak apa Anda doakan orang tua Anda. Karena mendoakan orang tua sifat yang tidak bisa dipisahkan dengan kesolehan seseorang. Jangan buka andai saja, rusak kita, hadirin. Tapi masa lalu saya kotor, Ustaz. Udah cut. Jangan bicara masa lalu. Dan jangan buka semua jembatan menuju masa lalu yang kotor itu. Jangan buka sedikit peluang, sedikit jendela. Atau jangan buka jendela masa lalu kita, walaupun sedikit aja. Semua jembatan menuju masa lalu yang maksiat, yang kotor, yang keji, yang buruk, yang fahisyah, itu di-cut, ditutup semuanya. Lalu Anda harapkan ampunan dari Allah, karunia dari Allah. Jangan bilang andai saja, rusak itu, hadirin, rusak. Masih ada peluang. Dan udah jangan salahkan orang, jangan andai saja dia ini, andai saja dia mau bantu saya. Engkau minta karunia dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ada banyak contoh sekarang yang emang gak mudah, hadirin. Syaitannya bermain. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Saya rasa cukup sampai di sini. Jazakallah khairan. Semoga bermanfaat, dan amalkan doa ini, wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Insyaallah kita buka sesi tanya jawab besok dengan izin Allah, jika Allah izinkan dan Allah berikan kemampuan kepada kita. Ini bisa disampaikan. Rabbana taqabbal minna subhanaka wa la ilaha illa anta